السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله تمام ثم دخلت شكرا في الله من المفاهيم هي جزاك الله الذي استلب من رسالة نجاني في هذا المرمى هذه. الحمد لله سudah kita masuk dalam satu bab yang baru. Bab al-ghusli wa hukm al-junubi, iaitu bab mandi dan hukum junub. Sebelum kita pergi pada menerangkan tentang bab mandi dan hukum junub, saya ingin menerangkan dahulu mukaddimah bagi apakah yang dimaksudkan dengan mandi dan hukum junub. Dalam bahasa Arab, senang ya kalau dari muslim ini. Al-Ghusli. Babul Ghusli. Kita lihat hadis ini Babul Ghusli wa hukmu al-junub. Al-Ghusli, kalau ikut bahasa Ghusli sahaja, dia membawa makna kepada Al-Ghusli wa berkaimah ghasalah. Ghasalah maksudnya dalam bahasa Arab basuh. Ghasalah dalam bahasa Arab membawa erti daripada kalimah bahasa sendiri. Ghasalah saya keluarkan dari kat kursi yang pandang-pandang kursi ekstra keluarkan. Dah tu kat sini ya. Jadi kalimah ghasalah bahasa Arab di sini mau makna basuh kan sebenarnya. Tapi kita lihat digunakan juga ghusl itu daripada kata basuh keseluruhannya. Kalau basuh keseluruhannya ialah mandi ya. Kalau digunakan mandi dari sudut kata bahasa penggunaan yang lebih sesuai, digunakan irtisal. Atau ghusl. Dan di dalam kalimah Allah mengatakan ini adalah isim masdar kepada iktisal. Iktisal masdar kepada mandi sebenarnya. Kalau ikut asal kalimahnya adalah green, siriklam. Saya boleh kembangkan untuk menunjukkan dia mandi seluruh badannya. Maka digunakan tambahan hamzah dengan ta dengan alif, ataupun dia kata hamzah dengan ta dengan lepas. Jadi kalau kita tambahkan demikian, maka jadilah dia daripada kalimah ghuslun itu sendiri. Dia pakai dari surat istirfisah, dia pakai juga sebagai ghusl untuk mandi. Sebab itu babul ghusli di sini tidak boleh kita terjemahkan kepada basuh. Tidak boleh hanya kita terjemahkan kepada basuh. Kerana kalau kita terjemahkan kepada basuh saja, kita akan tersilap. Sebab itu dalam penerangan, dalam penjelasan dan dalam kita mentafsirkan sesuatu tafsiran, tak boleh kita hanya pergi kepada bahasa yang asas. Kalau kita lihat orang baru belajar misalnya, dia akan lihat ghusl dan basuh. Jadi kita balik kepada babul ghusli. Dari sudut syarak pula, ghusl yang dimaksudkan oleh syarak adalah menggunakan air kepada seluruh badan dengan wajah yang khusus sebagaimana sabit daripada kitab dan sunnah dan ijma'. Maknanya tu menggunakan air untuk membuat kita basahkan seluruh badan kita dengan cara yang wajah yang maksus, mana cara yang sebagaimana disebut dengan kitab, sunnah dan ijma'. Itu maksud istilah. Jadi kita balik pada istilah, kita pergi pada babul husli. Ialah kita maksudkan husul yang dimaksudkan sini adalah tadi. Iaitu menggunakan air untuk mengenakan air sebesar seluruh badan kita dengan gaya atau cara yang khusus bagaimana yang telah disabit dengan kita. Apa dalilnya daripada kitab? Allah SWT berfirman, wa in kuntum junubam fattahharu, dan sekiranya kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Perintah daripada ada hadis banyak sangat. Nabi SAW bersabda satu hadis, iza jalasa baina su'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl, faqad wajaba al-ghusl. Sekiranya seseorang itu duduk di antara su'abihal arba', tanda di mana Allah Nabi SAW menunjukkan kalau seseorang sedang dalam keadaan berjimak. Kemudian meneruskan, maka telah wajib wuduk, wajib Allah telah wajib ghusl, telah wajib mandi. Jadi dengan itu kita dalil dari Quran dah kita dapat, dari sunnah dapat juga. Maka ulama semua telah sepakat bahawa setiap jenabah, setiap orang dalam keadaan junub perlulah untuk memandi. Dan dia perlu mandi dengan dibersih, dengan dikeringkan seluruh badannya. Dan apabila kita maksudkan seluruh badan, kita pergi pada hadis. Yang pasti kita akan pergi sedikit semangat, kita akan terangkan lagi sedikit sebanyak berkaitan dengan dalil-dalilnya atau dengan apa, dengan mukadimah sedikit. Di dalam kitabnya ada juga, tapi kita akan sentuhnya lagi. Daripada hadis yang pertama dalam bab ini ialah hadis Abu Sa'id al-Khudri. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم الماء من الماء. Ini hadis mashhur. Dalil banyak didapati dalam kita belajar fikih, belajar apa sebagainya. Kalau kita belajar buku-buku fikih tentang belajar apa sebagainya, ataupun bila wajib mandi dan sebagainya, kita akan dengar hadis ni juga. Jadi hadis ni saya rasa tak boleh kita lupa kerana Assalamualaikum. Hadis yang mashhur. Dan hadis ni senang saya nak hafal. Al-ma'u min al-ma'. Tak apa cakap boleh hafal memang. Al-ma'u min al-ma'. Senang. Jadi hadis ni adalah hadis yang masyhur. Fawahu al-Bukhari asruh fi Bukhari, Fawahu al-Muslim asruh fi Bukhari. Hadis ni telah diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya adalah dalam Bukhari. Jadi hadis ini kita dapati bahawa sebenarnya Nabi SAW air itu daripada air. Jadi ini kita akan belajar di sebuah air. Al-ma'u min al-ma'u. Di hadis ini kita lihat Nabi SAW air itu daripada air. Al-ma'u. Alif lam dalam bahasa Arab, alif lam ini ada berapa macam makna. Alif lam ada berbagai macam makna. Ada makna alif lam yang tidak banyak digunakan. Ada ta'rif. Ta'rif maknanya dia adalah, maksudnya adalah sebagai definite, bahasa Inggerisnya definite noun. Bahasa Melayu ni apa Khusus. Kata nama khusus. Kata nama. Kata ganti nama. Kita tak nak sekolah kata ganti. Kata nama. Kata nama. Ini satu. Kemudian alif lam juga ada macam-mana. Mana lagi banyak? Mana? Di antaranya alif lam. Ini alif tila. Al-ahdu bin al-zihni. Al-ahdu zihni. Al-ahdu zihni maknanya apa? Dia, kita dah cakap sebelumnya. Jadi alif lam yang kita maksudkan sekarang ini bukan alif lam, bukan benda yang lain daripada benda yang, walaupun ada benda yang khusus yang kita, tapi kita senang cakap sebelum benda yang khusus lagi. Mana kita senang cakap sebelumnya, lalu kita balikkan tadi kepada benda tersebut, maka itulah dinamakan sebagai al-ahd. Jadi ini sini adalah alif lam al-ahd al-zihni. Beza dengan alif lam at-ta'rif. Dan alif lam juga ada banyak mana lain tak? Dalam bahasa Arab, al-istighraq. Al-istighraq, mana istighraq, mana merangkumi semua. Alif lam juga boleh bermaksud alif lam al-jim. Banyak ini apa dengan yang kita belum belajar bahasa Arab. Jadi kita nak pilihkan makna-makna tersebut. Tetapi yang penting kita nak maksudkan sini adalah apabila diterangkan al-ma' ni, ulama terus tafsirkan yang ini kepada makna yang kita akan sentuhkan. Dia bukan satu benda yang kita rasa, satu benda yang kita rasa jadi kita balik kepada apabila diterangkan al-ma' al-ma' dan min al-ma'i, balik kepada aku kita akan terangkan. Okey, kita balik pada hadis tersebut. Jadi air yang pertama dengan air yang kedua, saya boleh terangkan apa mana air yang kedua? Dari sudut dapatan lawak, saya boleh beri pandangan. Jadi kita mahukan apa? Jadi kita bertanya-tanya lah. Okey, mana yang mana? Lagi saya kat sini. Air mandi. Al-mak, kewajipan kita mandi, kenakan air kepada badan seluruhnya. Bila? Kerana ada mak, kerana ada keluarnya air mandi. Tidak kira dari lelaki maupun wanita. Okey? Jadi kita katakan sini adalah al-mak dengan mak. Jadi daripada sudut inilah kita katakan hadis ini, hadis yang masyhur. Kalau kata hadis yang masyhur, hadis ini adalah hadis yang kita katakan tak boleh tidak, kita mesti hafal. Senang sangat. Tak boleh kata susah nak balik. Yang pertama min aja, yang lain dah tak payah. Satu, dua kali lima baru. Baik, tafsir hadis. Hadis di atas mengandungi makna bahawa wajib mandi yang disebabkan keluar mani. Kata air yang pertama adalah air yang sudah kita kenal, sedangkan kata air yang kedua adalah air mani. Susulan kalimat semacam ini ada dalam ilmu badi', ilmu balaghah. Ilmu badi' adalah di dalam satu bidang berilmu balaghah. Mula ada balaghah, mereka belajar ilmu dan ilmu ma'ani sebagainya. Ilmu tentang keindahan bahasa disebabkan jinas tam. Mana jinas mana tam, mana persamaan dua kata berhuruf macam jumlah huruf dan susulan yang tapi berbeza makna. Kalimah itu semua sama. Lima dengan lima. Kau terbalik-balikkan sama juga. Jadi kita kalau dilihat dari sudut bahasa ini, cantik. Dari sudut bahasa ini, cantik sekali. Itu sebab kita katakan bahasa adalah mensuci pada semua anggota wuduk. Maka disebabkan gosok kerana termasuk dalam di dalamnya ada mandi disebutkan dalam nafas wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Kalimat ini melebihi daripada sekadar mencuci dan minimal menggosok. Allah membezakan ungkapan untuk mencuci dan mandi hanyalah untuk memberikan pengertian adanya perbezaan antara keduanya. Adapun mencuci sebagai secara zahir menggosok tidak termasuk dalam pengertian di mana dikatakan dia memandikan keringat hujan membasahinya, kerana harus ada dalil lain yang menunjukkan adanya persyaratan menggosok pada waktu mencuci anggota badan, anggota wuduk. Berbeza hanya dengan mandi junub dan mandi haid yang disebut dalam lafaz at-tahir. Ini kemana yang sering anda dengarkan. Dari sudut ini kita lihat apakah bezanya. Di sini ada perbezaan pendapat ulama berkaitan adakah mandi itu perlu kepada dalk. Dalk bahasa Arabnya ialah dengan menggosok, dengan mengurut atau mengusap. Jadi dalam masalah ini begitu juga ada masalah kita kata tentang wuduk. Kan kita terangkan bincangkan tentang masalah wuduk, adakah perlu untuk menggosok atau tidak. Apa rajin yang kita telah bincangkan, perlu menggosok atau tidak pada keperluan. Perlu pada keperluan. Maknanya kalau memang tempat itu main ceruk-ceruk yang susah untuk sampai, kita perlu menggosok pastikan. Tapi tempat yang lain tak perlu. Jadi istilah sarni telah didatangkan dengan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Itu juga saya ingat bahawa telah kita katakan bahawa wuduk sebenarnya tidak adalah kuat untuk menggosok atau tidak. Tapi kalau kita menggosoknya tak ada masalah. Cuma kita kata adakah syarat. Tapi kita lihat dalam masalah mandi ini sendiri, kita lihat ada perbezaannya. Okay. Hadis saja akan disebut dengan hadis Aisyah dan Maimunah yang menunjukkan bahawa Nabi lantan janabah dengan mencurahkan air ke tubuhnya tanpa menggosok. Jadi kita lihat juga dalam hadis ini, kita lihat bahawa bila Allah bila menghilangkan janabah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggosok ni. Hanya Allah yang lebih tahu tentang inti yang dimaksud dengan ungkapan membasuh anggota tubuh dengan kata ghusl. Sedangkan menghilangkan janabah diungkapkan dengan kata at-tahir. Saya rasa dengan ini bukan tahir. At-tahar maksudnya. Itu lebih tepat lagi. Masa apa? Tatahhar. Faizah tatahharna. Jadi kalimah ni asalnya tatahhur. Tatahhara li tatahharu tatahhur. Jadi asal kalimah tu demikian. Adapun al-mas adalah menyapu, menjalankan tangan atas sesuatu. Al-mas, bahasa Arabnya. Jadi kalau kita duduk-duduk bahasa Melayu ini kurang kita jelas al-mas'h, al-mas'hu. Dan adapun al-mas'h, al-mus'ab adalah menyapu, menjalankan tangan atas sesuatu yang mungkin ada yang terkena dan ada yang tidak terkena. Maka tidak boleh dikatakan tidak ada perbezaan antara membasuh dan mengusap kalau tidak disyaratkan menggosok. Hadis mengenai masalah ini diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana dinisbahkan oleh penulis kepadanya dalam kitab Akhbar Ibn Malik, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Huzaimah dan Ibn Hibban dengan lafaz yang sama dengan hadis yang terdapat dalam bab ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah tersebut tanpa menyebutkan hadisnya, oleh kerana penulis berkata asalnya dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Uqban Ibn Malik, apabila engkau terburu-buru atau kekurangan air, maka hendaklah engkau berwuduk. Hadis tersebut memiliki beberapa sanad dari sekelompok sahabat seperti Abu Ayyub, Rafi' bin Khudaijah, Ibn Malik, Abu Hurairah dan Anas. Hadis itu menunjukkan dengan mafhum hasyar, iaitu pemberhak pembatasan pengertian yang dapat difahami dari yang disandarkan kepadanya. Muslim menunjukkan dengan lafaz innama al-ma'u minal ma', ini tambahan innama di sini maksudnya akan ditambahkan bahawasanya, bukan sesungguhnya, bahawasanya air itu daripada air. Maksudnya tidak wajib mandi kecuali keluar kerana keluar mani, dan tidak wajib mandi kalau hanya sebatas bertemu dua titan alat kelamin. Ini kita akan datang hadis tersebut. Tadi kita akan datang hadis ini. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud dan sebagian kecil daripada kalangan sahabat dan tabi'in. Menurut riwayat Al-Bukhari, bahawasanya Uthman pernah ditanya tentang lelaki yang mencampuri istrinya dan tidak keluar mani. Ia menjawab cukup baginya berwuduk seperti kemaluannya. Uthman berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ali, Az-Zubair, Talha, Ubay bin Ka'ab bin Abu Ayyub dan dimarfukkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari berkata, mari lebih hati-hati. Lima ulama berkata pemahaman ini dinyatakan dibatalkan hukumnya dari oleh hadis daripada Abu Hurairah berikut ini. Dan kita akan diterangkan sini bahawa sebenarnya wajib mandi sekiranya, hatta sekiranya tidak mengeluarkan air mani dengan apa dasar tadi. Yang bukanlah dasar asal, asalnya ialah al-ma' min al-ma'. Apabila keluarnya air mani, maka al-ma' tadi itu disebabkan air mani keluar. Maksudnya mandinya kita, kewajipan untuk mandi adalah disebabkan air apa yang air yang mani yang keluar. Tapi kita bukanlah maknanya kalau tanpa air mani keluar tak perlu mandi. Kita lihat pada dasar sebaliknya pula. Maknanya kalau lah misalnya seseorang bersama dengan isteri tetapi tidak mengeluarkan air mani, maka adakah kita kata dia tak perlu mandi, dia tidak perlu mandi dan dia tidak berada dalam keadaan junub? Kita kata tidak, melainkan kita akan terangkan apa dia punya dasar. Jadi kita pergi, kalau kita lihat pada dasar ini, hadis Abu Hurairah berikutnya akan kita dapat. Sebelum itu kita akan pergi beberapa faedah dari kuali ini. Jadi pada hadis yang tadi itu al-ma'u min al-ma', kita lihat daripada hadis tersebut daripada lafaz imam Muslim terangkan innama al-ma'u min al-ma', bahawa usulnya ada tambah innama al-ma'u min al-ma', jadi ada tambahan innama. Jadi kalau innama bahawa usulnya, okay, tambahan. Jadi daripada sudut itu kita lihat innama, dia kalau tambah innama, innama ni kalau ditambah dia mempunyai gaya hasr wal qasr. Kerana adat itu ataupun adat itu digunakan, kalimat itu digunakan untuk adatul hasr wal qasr. Adatul hasr wal qasr adalah adat dia digunakan. Kita katakan innama memperlukan qasr dan qasr. Qasr juga dia terus mentuh. Tak boleh tak benarkan yang lain datang. Itu maksudnya innamal yaitu innama. Jadi bahawa sebab kita katakan bahawasanya lebih tepat daripada gunakan sesungguhnya. Kalimah itu kalau kita terjemahkan kita bahawasanya. Itu saya kira. Sebab itu kalau kita terangkan, kita tafsirkan sesungguhnya, dia adalah terjemahan kepada inna, bukan innama. Jadi dengan itu, seolah-olah kita kata, kalaulah al-ma' ni al-ma', maknanya selain daripada mak yang kedua itu, maknanya kebelian daripada air mani itu, tidak perlu kita mani. Jadi ini juga membawa kita lihat beberapa kefahaman yang mungkin kalau kita tabikkan secara umum hadis ini, terus kita tidak, kita pun tidak mandi apabila kita perlu mandi. Daripada hadis yang selepas ni, daripada hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina shu'abiha al-arba' ثم جهدها فقد وجب الغسل إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami melakukan sungguh-sungguh mencampurinya, maka sungguh ia wajib mandi. Jahat-jahat mana dia meneruskan apa yang dia sudah lakukan. Maka itu maksudkan dari sudut daripada sudut tersebut. Begitu juga kita lihat hadis ini menerangkan daripada tambahan Imam Muslim, wa in lam yunzil, wa in lam yunzil, sekalipun tidak keluar ini air mani. Jadi dengan itu apabila tak, walaupun tak keluar air mani, kita lihat setelah dilakukan demikian dia tetap kena mandi. Mandi. Jadi apa dasarnya yang kita katakan sampai dia tak perlu mandi? Bilakah dia tak perlu mandi? Kita lihat di situ ada dasar yang lima tu hadis yang kita akan terangkan. Saya rasa hadis itu kita akan datangkan insyaAllah dalam masa hadis izal ta'a kita naik. Kita akan datangkan. Jadi apabila kita lihat daripada sudut ini, hadis yang kedua ini Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki kemudian terempat cabang istrinya, maknanya dalam keadaan kita tahu dalam keadaan seseorang itu hendak menjimak istrinya, maka dia kalau dia teruskan dia jahat-jahat maknanya sedikit unsur diteruskan, maka dia telah wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan air mani. Penjelasan kalimat apabila itu duduk iaitu seorang lelaki yang dapat difahami dari saksi yang disebut yang cabang istrinya itu cabang perempuan. Ini bentuk jamak dari syubah, iaitu merupakan bahasa kiasan daripada jimak. Yang keempat, mulai melakukan dengan sungguh-sungguh mencampurinya, ini berarti bekerja keras dengan melakukan aktivitas atau mencuba segala kemampuannya dalam melakukannya. Dengan kalimat jahadah, di mana kalimat itu semua dengan kalimat asalnya jahadah, jihad, semua itu masuk kalimatnya jahadah. Jadi zuhud, zuhud dengan kalimat pada kata zuhud pada usaha zuhud. Mujahadah dengan kalimat sama juga kita lihat daripada kalimat jahadah. Jadi kalimah itu sendiri mengerti kita berusaha untuk sungguh hati mana. Kalimah tersebut menunjukkan bahawa dia meneruskan apa yang dia telah apa berusaha untuk apa bersama dengan istrinya. Maka dengan itu kita lihat hadis itu menunjukkan bahawa dia telah telah diwajibkan atasnya untuk mandi walaupun belum kuat dari mandi. Tumma jahadah diri tahadah Allah. Kita betulkan rumah bikinnya tu. Dalam riwayat Muslim gunakan lafaz tumma tahadah. Salah. Lebih baik kita gunakan bahasa Arab yang kita pastikan dari kedua-duaan betul eh. Kedua-duaan yang tidak betul. Artinya kemudian bersungguh-sungguh. Sedang meruat riwayat itu meruat Abu Dawud. Wa anzaqal khitanani bil khitan. Dan melekatkan al-kelamin lelaki dan kelamin perempuan sebagai ganti dia kata summajtahadaha. Kemudian dia berusaha sungguh-sungguh. Penulis berkata dengan Al-Fatih ini menunjukkan bahawa kata sungguh-sungguh ini merupakan kiasan dan bersungguh mesti menambahkan meskipun tidak keluar mani. Jadi kita lihat di sini wa alzaqal khitanani bil khitani. Al-khitan maknanya apa khitan? Al-khitan maknanya alat kelamin yang telah telah dikhitan. Jadi alat kelamin yang telah dikhitan itu, maka kita katakan bahawa apabila bertemu kedua-dua alat kelamin tersebut yang telah dikhitan, maka disebut didasarkan istilah al-khitan, al-khitana bil-khitan wa al-zaqal-khitana bil-khitan. Maknanya apabila bertemu kedua tersebut. Tapi di jalur terus ini juga kita lihat adakah bermakna bertemunya alat kelamin itu telah menyebabkan jadi wajibnya berjadab atau wajib atasnya mandi dia. Wajib. Betul. Mandi dulu tak? Wajib. Wajib tak? Kalau dah bertemu saja. Saya tak. Hadis itu yang dimaksudkan oleh hadis. Hadis yang itu. Maksudnya hadis yang ini. Hadis yang pertama apa bila bertemu tak keluar dan hadis itu dah dimaksudkan oleh hadis yang dari berapa ayat bertemu dua. Dari yang bermuslim. Mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya hadis yang pertama itu hadis apa? Dari mansuh kan? Al-Mak bin Al-Mak. Al-Mak bin Al-Mak dia tak dikira mansuh. Kita kata kerana dia tetap balik. Ada dia kata, adakah kita kata kalau dia keluar air mani, tak perlu mandi? Tetap kita kata dia kena mandi. Walaupun tak keluar, kena mandi juga tak perlu dia bertemu. Sekarang kita kata, jadi di sini hadis ini menambahkan makna lagi atau menambahkan sebabkan lagi, sebab-sebab lagi untuk boleh sesuatu mandi selain daripada keluarnya air mani. Okey? Jadi di sini kita katakan bahawa dia bukanlah sebagai pemansuh, tetapi lebih kepada dia mendatangkan atau dimensyarahkan bahawa tidak semua airlah, tidak semua air mani yang keluar itu disebabkan itu yang terwani, tapi bahkan ada lagi sebab-sebab lain yang boleh menyebabkan seorang itu perlu wajib seorang itu. Tetapi kita terangkan sini, adakah maksud sini al-khitana bil-khitani, al-zaqa khitana bil-khitani, mana telah bersentuh khitan kedua-dua orang tersebut. Adakah dah perlu mandi? Mengidat. Betul. Saya tersentuh saja. Saya tak. Walaupun tak keluar. Walaupun macam tu, berdasarkan hadis tak. Bertemu dia tak keluar, walaupun tak kemari tak. Okey, apa? Ada yang hana. Ada tak boleh. Bersentuh saja tidak Ustaz. Kalau bersentuh ni sekarang dia dah melakukan. Kalau dah teruskan bersungguh-sungguh. Okey, kita lihat. Dari Ustaz. Suaranya kalau itu ni pilih untuk sarung. Kalau? Kalau pilih untuk sarung. Tak, kalau masuk sarung tak sarung tu kita kata dua sak kali. Kalau saya pakai pakai sekelas orang kondom ke sebagainya itu tetap kita kata asalnya. Kita ambil hukum asal. Tetapi yang masuk sini adalah akhir dasar kita adalah hasilnya bertemu saja dan al-bisikat. Waqat adalah hati-hati. Iza taqaya khitanani wajab al-husn. Dan kita katakan di sinilah kita nak kena pisangkan. Kerana permasalahan ini berkaitan menutup. Adakah, okey saya nak kisah satu contoh eh. Adakah dikira seorang telah berzina, berzina dengan arti kata sebenar arti zina kira yang telah bersentuh sahaja dia kita kata al-khitan mana khitan mana tempat yang telah atau yang dipotong atau kita kata telah disunat masa kita inilah yang perempuan tu ada khitan lelaki ada khitan. Jadi kita lihat apabila berdua khitan itu bertemu adakah kita kata wajib atasnya mandi gitu. Itu dia soalan. Kedua kita katakan adakah soalan saya adalah supaya kita terus fikirkan jawapan kita tadi. Saya katakan adakah dikira seorang yang telah seorang kita dalam berzina sekiranya dia hanya sentuhkan khitan kepada khitan orang lain. Sudah. Wah. Zina ringan lah. Zina ringan lah. Zina ringan. Zina tangan sentuh mulut sentuh kaki. Semua kita zina. Tapi zina yang sebenar di mana boleh dihukumkan ke atasnya sebat atau rejam. Tak berani kan. Jadi kita kata ini yang kita nak bincang. Saya berkata bahawa dalam permasalahan ini haruslah kita lihat betul-betul kali itu. Tujuannya adalah supaya kita katakan kalaulah dia tidak sampai kepada kepada dasar apa dinamakan sebagai jima atau kalimat itu belum dinamakan sebagai jima. Kalaulah dibuat secara haram dinamakan zina, maka kita kata taklah sampai kepada kita lihat apa dia apa kita kata dia boleh menyebabkan atau wajib ke atasnya janabah terjatuh ke atasnya janabah melainkan kalau dia dalam tak sentuhan pun gitu atau bersentuh sedikit dah keluar air mani kita kata memang tidak ada janabah kita kata dalam dasar umumnya adalah al-ma'unin tadi kita apabila al-zakar khitana bersintani di sini kita akan datang untuk bincangan di sini juga kita akan datangkan bahawa sebenarnya tidaklah dikira sebagai apa dalam melainkan kalau kita lihat pada sudut dasar ni adalah apabila telah hilang khasyafahnya dia dah masukkan khasyafahnya barulah kita nak dinamakan sebagai jima. Kalau lah seorang dah masukkan khasyafahnya dengan cara yang haram pula dinamakan telah berzina. Itu dimaksudkan di sudut itu. Jadi dengan itu kita katakan apabila masuk dalam kategori ini maka perlu kita jelaskan pada orang-orang supaya tidak dia mengapa mewajibkan ke atasnya atau tak ke seorang lain wajib atasnya mereka ni mandi junub sedangkan belum wajib dia juga. Tetapi itu adalah dasar awal ialah kita kata al-ma'u minal ma'. Jadi bila apa saja tidak berhadapan dengan wanita pun ataupun dengan wanita seperti ini maka kalau dah keluar air mani sahaja kita kata telah wajib ada semua. Begitu juga wanita pun lelaki sebagai. Jadi itu dasar kita. Balik kepada kita dengan dalil data dari hadis ini. Yang dimaksudkan dengan empat cabang ada yang mengatakan dua tangan dua kakinya dan ada yang mengatakan dua kaki dan dua kepalanya. Yang lain mengatakan dua kaki dan dua kepalanya dan ada pula yang mengatakan sebaik itu. Yang jelas semua merupakan kiasan berjima. Jelas itu hadis yang kita lihat jelas seperti ini juga. Hadis yang berkaitan dengan tawassul kepada amalan ini. Ingat tak? senang belajar kan? Tawasul tiga orang tu. Orang, saya rasa orang tu kena ada saat yang sangat cinta kepada seorang yang dia dia tu dia sepupu dia sepupu. Sehingga dia dia perlu dia apa dia ingin cara mengambil dirinya. Kemudian kalau dia dalam keadaan beristri ni, maka di situ juga lapas tu sebagai hafasnya adalah syu'abil arba'. Syu'abil arba'. Di situ syu'abil arba' ini didatangkan kias, kata kiasan menunjukkan keadaan yang sudah sempiap, sudah memang mudah untuk berdasarkan dijemakkan. Jadi dengan itu seorang tadi itu yang telah kita terangkan dalam hadis tersebut, dia telah berapa telah bertakwa kepada Allah. Apabila perempuan itu mengatakan ittaqillaha wa la tafuddanna al-khatima illa bihaqqiha, jangan bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah kamu janganlah kamu memecahkan khatimnya. Maksudnya khatim ini bagaimana? Ibaratnya maksudnya adalah tidak illa bihaqqiha, yang melenggar dengan hak ni. Lalu dia bertakwa kepada Allah, dia tinggalkan orang itu, lalu kata ambil lagi. Jadi itu kita katakan dari sudut apa? Dari sudut dalil menunjukkan juga bahawa itu keadaan yang kita kata dalam keadaan yang seperti ini. Mana keadaan yang dimaksudkan itu adalah syu'ab dan arba' dan sebagainya. Baik. Hadis ini yang dibilik oleh jumhur ulama ahli Qur'an. Alasan buat inilah yang terakhir dari kedua hadis tersebut. Bersama hadis ini buat oleh Ahmad dan Lail bin Al-Zuri dan Ubay bin Ka'ab bin Rasulullah SAW. Para pemuda mengatakan air dengan air pula adalah ruksah penunggaran yang Rasulullah SAW pernah memberikan kepada pemulaan Islam. Pernah menghentikan mandi sesudah itu. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Qurayma dan Ibn Hibban. Al-Ismaili mengatakan hadis ini sahih menurut Suhara Al-Bukhari, juga menjelaskan dan itu jelas menunjukkan nasab. Seandainya nasab tidak ditegaskan, maka hadis yang menyatakan wajib mandi meskipun tidak keluar mani boleh kuat terlalu mantuk. Teksnya hadis yang mengatakan tidak wajib mandi hanya berdasarkan makhluk hadis. Sedangkan mantuk teks lebih dahulu dilahulukan daripada makhum. Sekalipun makhum dengan mantuk ini kita kata mantuk ialah yang disebutkan, yang dilafazkan. Makhum itu nanti terjerat yang kita ambil daripada mantuk tersebut. Fahaman kita daripada kata-kata yang dikeluarkan itu makhum makhum. Yang mantuk itu yang lafaz literally kalimat yang dikeluar dari itu makhum mantuk. Jadi itu faham hukum al-hukumnya makhum. Teks lebih dahulukan daripada makhum dia hukum asal, jadi lepas dari kewajiban. Ayat Al-Quran menguatkan mantuk hadis yang mewajibkan mandi sebagai firman Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, jadi kamu junub maka mandilah. Imam Syafi'i berkata bahasa Arab menunjukkan berkata janabah pada hakikat ini dinamakan jima', ini bersetubuh sekalipun tidak keluar mani. Jadi kita lihat daripada hadis tersebut bahasa Arab menunjukkan berkata janabah pada hakikat ini dinamakan jima', ini bersetubuh sekalipun tidak keluar mani. Ia menambahkan setiap orang yang diajak bicara bahawa si fulan telah junub atau si fulanah, dia sudah memahami bahawa dia telah bersetubuh dengannya meskipun tidak keluar mani. Lebih lanjut, dia menuturkan bahawa tidak ada perbezaan bahawa zina yang mewajibkan zina adalah jima' meskipun tidak keluar mani. Maksudnya kita tidak boleh kita kata tentang zina tidak apabila dia telah berjima' dengan tidak apa tidak sah, tidak apa tidak yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT, maka itu dah namakan zina. Tapi apa jenis yang dinamakan zina itu? Tidak apabila dia lakukan jima' walaupun tidak keluar mani. Maka antara ayat dan hadis yang saling menguatkan wajib mandi lantaran bersetubuh. Jadi kita katakan daripada hadis tersebut tentang bersetubuh, kita tahu bahawa dia mengeluarkan dia sama ada atau tidak, dia tetaplah kita katakan wajib maksudnya. Jadi dengan itu kita berikan hadis yang berikut ni. Saya pergi beberapa faedah daripada hadis yang telah kita sentuh ni. Dimasukkan al-ghuslu di situ adalah kita tahu adalah mandi junub. Dan kita pergi kalau kita lihat pada apa kita boleh ambil faedah daripada hadis ni adalah bahawa sesungguhnya memasukkan ataupun apabila seseorang itu mendatangi isterinya, dia adalah menyebabkan kewajipan bermandi walaupun dia tidak berlaku sepertinya inzal, maknanya keluar air mani tersebut. Kedua adalah, dan seterusnya juga kita lihat sebenarnya mantuk lafaz hadis ini dia memansuhkan kefahaman daripada hadis Abu Sa'id al-Khudri al-ma' dan al-ma'. Tetapi kita rasa bukan adakah hadis tersebut hadis yang mansuh Jadi tidak. Karena yang aku ingin menolak menolak rukhsatan kerana Rasulullah sendiri Ubay mereka mengatakan mereka bahawa mereka mengatakan bahawa sesungguhnya muat air daripada air adalah sebagai rukhsah daripada Rasulullah pada awal Islam. Kemudian telah dia apa telah diwajibkan maka telah diwajibkan ke atas ni. Maknanya apabila dahulu kalaulah air bukan kerana air, bahasanya kalaulah air disebabkan air, maknanya kalau seorang berjimak tidak mengeluarkan apa mani, mana tak boleh. Tapi kita kata daripada lapas ini, lapas yang telah datang ini, kita telah membatalkan ini. Jadi lapas ini juga mengandung makna erti yang umum lagi. Umumnya adalah apa saja jenis air mani yang keluar, itu juga kita lihat menyebabkan kewajipan untuk mani. Jadi kita cerita dari sudut sudut tadi. Sudut yang pertama, kalaulah hadis ini adalah berkaitan dengan seseorang yang masuk ataupun bersatu dengan istrinya tetapi tidak mengeluarkan mani, maka kita kata lafaz hadis tadi itu, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini ada tidak, kita kata telah dinasahkan, telah dimasukkan. Tetapi kalaulah maksud umum hadis tersebut tidaklah kita kata terbatas, kerana memang kita katakan al-mak min al-mak. Jadi dengan itu kita katakan bahawa hadis yang hadis-hadis yang telah kita datang tadi adalah menunjukkan bahawa kedua-dua ataupun kedua-dua hadis tersebut dapat kita gabungkan, dan dalam kisah hadis tersebut juga menunjukkan bahawa apabila seseorang walaupun tidak mengeluarkan bersatu dengan istrinya maka telah wajib dapat. Imam Syafi'i mengatakan al-janabah tutup lakum bilhakikan ala jima' walau lam yahsul izan. Imam Syafi'i mengatakan janabah menunjukkan akan hakikat jima' yang sebenar walaupun tidak apa tidaklah dia mengeluar atau tidaklah dia mengeluarkan air mani. Jadi pertama kita lihat daripada hadis tersebut menunjukkan bahawa Imam Syafi'i mengatakan juga bahawa kalaulah nafas janabah, janabah maknanya ialah hakikat jima keluar atau tak keluar air mani, maka tetaplah perlu hukum. Kita jam berapa sahaja? Dah boleh tidak? Lagi 5 minit. Okey. Kalau lagi 5 minit kita buka soalan. Macam kita ada hadis yang lain agak kita perlu campurkan dengan hadis yang selepas ni. Dan kita akan ditanyakan nanti kalau minggu depan berkaitan dengan adakah air mani itu adakah hanya khusus kepada wanita ramah kepada lelaki atau ia juga adalah kepada wanita. Kita akan jelaskan di situ dalam hadis yang berikutnya. Ada soalan eh? Ada soalan sebelum kita pindah pada topik. Nah, cara mandi tak eh? Oh, cara eh? Cara sakit tak? Nah, dia boleh spesifik lah tak? Adakah bila kita mengalakkan mandi janabah tak? Perlu kita berhubung jauh tak? Ataupun terus kita janabah, mandi janabah? Perlu kita berhubung dahulu diikuti dengan mandi janabah? Saya dalam berkesuaikan hadis Nabi daripada Aisyah nama Munah, satu Nabi cuci kaki di akhir. Yang satu lagi hadis Nabi angkat wudu. Tapi dua-dua Nabi angkat wudu lah, diikuti dengan janabah. Perlu tak kita macam itu ataupun terus kita tak angkat wudu kita janabah, mandi janabah? Sila salam. Soalannya adalah mungkin kalau kita ringkaskan dengan gaya yang lain sikit adalah kita kata boleh tak kita, adakah janabah atau mandi janabah itu boleh kita lakukan dengan cara selain daripada apa yang Nabi lakukan? Sebagaimana yang Nabi lakukan adalah Nabi selalu lakukan dengan berwuduk dahulu. Kalau kita tak berwuduk dahulu macam mana? Boleh ke tidak? Itu satu. Sebab kita tahu bahawa berwuduk dahulu dan juga lepas itu baru mandi janabah, sama ada kita sempurnakan wuduk tersebut atau kita akhirkan wuduk apa kaki itu pada akhir selepas kita mandi janabah, itu adalah yang terbaik dan tak dipertikaikan lagi tentang itu adalah mandi janabah yang disuruh dia apa dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai bab tadi. Baru kami kata kalau kita anjurkan orang sebagainya untuk lakukan mandi janabah ini, kita akan ajar mereka cara Nabi tunjuk ajarkan. Cuma adakah kita kata orang yang tidak melakukan dengan cara tersebut, adakah kita katakan bahawa dia telah sempurna janabah ataupun mandi janabahnya? Kita katakan, tawab yang kita katakan di situ ada dua keadaan ini, sihah dengan kamal. sihat mana kita kata kesihatan, mana sahlah. Tapi kamal ini kesempurnaan, bukan sah, dia kata sempurna. Dan tadi tadi pertama tentang bagaimana yang ditunjuk, kita buat sebagaimana yang diajar, itu sempurna. Berkaitan dengan yang kedua adalah adakah dia sempurna lagi baik, tak akan jadi sempurna daripada apa yang diajar. Tetapi kita kata adakah boleh kita kata sah, boleh jadi sah sekiranya kita lihat sempurna beberapa syarat ni. Antaranya adalah kita lihat janabah itu perlulah mari janabah ini. Suatu ulama dalam masalah ini telah mengeluarkan beberapa faedah berkaitan dengan apa, dengan hukum mandi janabah. Di antaranya adalah mandi janabah itu ada perlu syarat-syarat tertentu. Jadi kena keluarkan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau sempurna syarat-syarat tertentu tersebut, maka sahlah apa mandi janabah ini. Di antaranya ialah harus merangkumi seluruh badannya. Di antaranya kalaulah dia jalan itu berkenaan dengan niat, kerana kita lihat innamal a'malu binniyat. Jadi niat kena ada. Kemudian wasul kena sempurna. Lepas tu kalau dah niat dah sempurna, barulah dia tidak boleh, adakah kita kata dia boleh berwuduk atau tidak, adakah dia sudah berwuduk atau tidak, di situ masalah khilaf. Tapi adakah dia perlu berwuduk lagi, kita kata sebab ini itu khilaf. Tapi kalau dia buat apa yang dia lakukan, kita kata ganti jadi wuduklah selagi dia tidak menyentuh kemaluannya. Jadi dengan itu kita katakan permasalahan ini permasalahan yang agak, kita katakan kita boleh, tidak boleh kita katakan tak sah isi ucapan Rasulullah, isi gaya dia sebagainya. Tapi selagi kita lihat apabila kita orang melakukan dengan tanpa dengan apa, dengan menggunakan atau apa, melaksanakan apa yang telah Nabi SAW katakan, kita kata tak ada masalah. Cuma kita tahu kadang-kadang tidak semua orang boleh lakukan seperti mana yang dia lakukan disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya dia nak terus dive sebagainya, nak keluar atau sebagainya. Jadi kita kata tak boleh, susah. Dia pun tak takut kat situ air laut tu, tak tahu apa bawah ni sebagainya. Nak terkas tertentu seluruh termasuk orang akan terkas. Jadi kita kata daripada surat tersebut kita tahu bahawa dia tidak boleh kita umumkan bahawa tak sah sebagainya. Kita kata selagi syarat-syarat itu boleh dipenuhi dan sebagainya, kita kata alhamdulillah. Cuma kalau nanti ada waktu, ada kemampuan, buatlah seperti mana yang lagi ajarkan. Sebab tu, apabila dah masuk hasyafah, hasyafah tu depan kemaluan tu, kepalanya dah masuk, barulah dinamakan sebagai jimat. Jadi sentuhan saja tidak dinamakan sebagai. Jadi itu sebab tu ulama dalam mengkategorikan atau menjelaskan tentang jimat sendiri dan tentang jimat sendiri, mereka katakan tentang masalah itu sebagai adakah dia telah hasyafah dia telah hilang atau sebagainya. Sebagai daripada anggota kamu juga, kan? Dia sebagai daripada anggota kamu juga berjingga. Dan kalau ikut kepada Usami, bebas, kenalah. Aku dah jadi. Dia ikut jadilah. Kau ni tak boleh pakai. Bebas katakan kalau menentu kemaluan, kenal ni. Dan ini hadis. Tadi kita kata kalau datang hadis, kau kata tak boleh, tak perlu. Tapi datang hadis yang boleh juga. Yang pun yang menutup mata. Kita lupa saya fikir. Dah. Ingat Ustaz. Dah bincul. Kena urus tak bila kita menentu anggota kemaluan. Kita kata kena urus. Man masa zakara fanya tawarak. Barang siapa menyentuh kemaluan, maka berbuklah. Hadis ini hadis sahih. Tapi kita tak kata bahawa hadis yang innamah ia bid'atun minka, hadis ta'if. Kita dah datang dengan bincang dalam pelajaran lepas bahawa innamah ia bid'atun minka, hadis itu telah ulama sebagai telah mengeluarkan faedah daripadanya. Sama ada hadis itu adalah hadis yang, sama ada hadis itu dimansuhkan tapi tak pergi pada masalah maksud, kerana dia dikatakan bahawa al-jam'u awla min al-ihmal. Jadi kita katakan bahawa inna ma hiya bid'atun min kadis tu, soalannya itu juga dalam lafaz hadis yang dia datangkan ialah seorang sahabat dalam keadaan salat ni dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam salat keadaan salat. Jadi daripada sudut itu Nabi boleh menjawab dan menjawab keadaan konteks tersebut. Jadi kalau lah orang dalam salat dia menyentuh, taklah sentuh sampai dia menyentuh kemaluannya dengan cara tanpa lapik, mesti ada berlapik. Jadi dengan itu ulama keluarkan faedah juga, walau menyentuh dengan lapik berbeza dengan menyentuh tanpa lapik. Dan jadi apabila menyentuh dengan lapik maka dapat diamalkan inna ma hiya bid'atun min kadhib. Apabila Nabi SAW mengatakan man massa tawadhu', maksudnya menyentuh zakar, menyentuh kemaluan ni, maka berwuduklah, maka di situ menunjukkan juga bahawa itu adalah sentuhan yang betul. Siapa menyentuh ni maka berwuduklah. Jadi kita dapat menjamakkan dalil dan kita tak mengatakan bahawa satu daripada satu lubang untuk lubang. Tapi kalau kita lihat pada rumah hujah mereka yang mengatakan mansuh dan tidak pun ada dalil, ada kekuatan juga. Tapi kita katakan lebih baik kita ambil taujih yang kedua tadi. Kenapa kita mengatakan ini? Kan kerana apabila datang taf, hadis taf dan hadis dia hadis itu hadis yang mungkin nama dia berbatu minka, hadis itu agak terdahulu daripada hadis man masar zakar. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sebenarnya bahawa menyentuh kemaluan membatalkan tuduh. Begitulah seorang menyentuh kemaluan yang lain, anaknya ke, yang menciptakan anak tetap membatalkan. Tak, tapi tentang hadis yang dikatakan dia pun sebagai dari anggota kamu. Itu saja sebenarnya. Boleh dia menyentuh dengan keadaan berlapik. Berarti kan tak berlapik. Kita kata tak mesti sebagai orang dia. Sebab itu kita katakan kita ikut cara Rasulullah SAW ini. Macamnya istinja dahulu seluruh malam. Lepas tu barulah dia berwuduk. Baru dia berwuduk. Lepas tu baru dia mandi. Jadi sebenarnya tak sentuh lagi kemaluan. Tak sentuh kemaluan lagi. Nak rasakan diri terkena. Bila nak tak kisah. Lepas tu dah habis semua berujuk lagi. Pasal kita dasar kita adalah manasar dasar balik kawal. Dan itu dapat berikut lagi. Kenapa? Kerana dasar dalil itu mahkam. Dalil mahkam dia tak boleh tubahkan. Kerana tak boleh kita datangkan dalil yang mengatakan ini mahiyat boleh tak berkata. Tapi nak letak hadis yang manasar dasar tak kawal ni. Tetapi ini boleh masalah khilaf yang kuat juga kan, Ustaz? Masalah khilaf yang kuat tak demikian juga. Kerana banyak berjambu atau pergi pada hujah-hujah mereka yang mentaujihkan hadis-hadis ini. Hadis ini boleh kalau dikata muskil dalam apa asalnya dari iskal tak? Iskal bagi mereka yang melihat ini sebagai bertadaruk. Sebagai apa? Sebagai mereka melihat dia bercanggahan. Tapi tak iskal bagi mereka melihat dia ada taujih. Jadi sebab tu apabila ulama yang mentaujihkan ni, dia tak ada iskat. Hadim tak ada iskat. Jadi mereka mengamalkan tuduh hadis. Tetapi kalau lah mereka melihat mesti dia amal salah satu daripada hadis, mereka tarjih. Dan masalah tarjih ni dia kata kita ada dasar. Dasarnya al-jam'u awla min al-ihmal. Al-jam'u awla min al-tarjih. Al-i'mal awla min al-ihmal. Jadi kita kata mengamalkan sesuatu hadis itu lebih semua hadis itu adalah lebih utama daripada mengabaikan hadis tersebut. Jadi kalau kita hanya mengambil taujih yang tadi itu yang kita nak bahawa dia tak dia membatalkan atau dia membatalkan sambil saja hadis itu, kita mana telah menjatarjihkan. Jadi nak mentarjihkan Allah SWT datangkan dalil yang lebih kuat. Kerana kita lihat daripada dalil yang mengatakan membatalkan wujud juga banyak. Jadi apabila kita nak datang membatalkan begitu saja, susah. Kerana pertama kalau kita pergi berhujah dalil tarikh sendiri, tarikh kalah. Mana boleh jadi mansuh. Kalau kita pergi daripada taujih pun kita kata boleh. Maksudnya mungkin dalam solat tak nak tanya tentang tak ada langsung tu, mana dalil makanya tak adalah. Maksudnya tentu kat situ saja. Jadi kita kata daripada sudut itu ulama-ulama memang taujih kan. Amin dan selamat lah Ustaz. Bukan sesama yang sama aja. Yang kita rasa lebih kuat. Jadi apabila tersentuh, tak ada masalah insyaAllah. Ambil dan menunggu lagi sebelum keluar. Satu lagi Ustaz. Ada sebagian ulama yang insyaAllah lah kebanyakan orang suka. Sebenarnya kita dari kali sebagai panutan ada dalam buku soal jawab dia lah. Setelah kita mandi janabah tak perlu berwuduk lagi. Kalau kita dah mandi janabah tak perlu berwuduk lagi. Kalau lah kita lihat segala apa yang dilakukan itu tidak ada membatalkan wuduk, tak perlu berwuduk lagi. Maksudnya adakah dimandi secara Nabi lakukan? Tak, dia tak anggap wudu. Dia suruh mandikan apa saja. Kena dasar dia mandikan apa ni, kena dah membersihkan segala galanya. Dia tak perlu wudu lah. Dia dalil hadas besar mengatasi hadas hadas kecil terangkat. Jadi kita lihat hujah dia, ada hujah di sudut apa, daripada profil a'la ni, ada kata kalau angkat yang tinggi, ketinggi itu terangkat sekali yang rendah. Tapi masalahnya adalah kita katakan, adakah cara atau gaya yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW itu dilaksanakan atau tidak? Kerana masalah sekarang adalah, adakah kita kata mandi meluk itu sahaja tidak perlu kepada wudu, atau kita katakan bahawa mandi junub yang Nabi tunjukkan itu dah memadai sampai kita berwudu? Saya melihat bahawa daripada sudut gaya Nabi SAW, Nabi SAW menunjukkan bahawa berwudu dahulu kemudian baru mandi, menunjukkan dan apabila dia mandi lepas itu pun kita lihat mandinya itu adalah kita kata mengangkat seluruh apa hadas-hadasnya ada dalam dirinya. Jadi kalau lah dia hanya mengangkat hadas besar sahaja tanpa dia mengangkat hadas kecil bersama dengan gaya, dengan amal apa, dengan perbuatan dia yang tidak mengangkat atau tidak berwuduk dahulu, saya lihat bahawa dia sebenarnya ada masalah, masih lagi dia tidak secara putus katakan bahawa dia tak menggunakan wuduk, kerana di situ silas pun masih ada. Jadi saya rasa adalah lebih utama bagi dia adalah untuk berwuduk. Ketentuannya semasa permulaan, pertengahan atau selepas dibunuh. Kerana bagaimana kita lakukan dalam kita bermandi hadas ni, kita mulakan permulaan. Mungkin ada terlupa, buat pertengahan masalah. Lalu terlupa terus, buatlah penghabisan. Jadi wuduk tu tak dilepaskan ni. Jadi dengan lakukan itu, baru kita dapat laksanakan yang telah ditunjuk Nabi Hasan. Kalau tak, kita akan mandi ini adalah suatu perkara yang ma'kulatil ma'na atau ghair ma'kulatil ma'na. Itu mazhab Hanafi selalu berhujah dengan dia. Mazhab Hanafi berhujah dengan maksud apa? Ma'kulatil ma'na dengan ghair ma'kulatil ma'na. Ma'kulatil ma'na maknanya boleh difaham. Maknanya dia punya ilah ni boleh difaham. Kalau ghair ma'kulatil ma'na maknanya ilah ni tak dapat difahami. Sebab ni. Jadi kalau ma'kulatil ma'na ni kata mandi ni untuk kebersihan, wuduk juga untuk kebersihan. Jadi mereka lihat demikian. Jadi apabila mereka lihat sebagai kebersihan, dia tak lihat sebagai ibadah. Jadi kalau lah dilihat sebagai ibadah, sudah pasti dia akan lakukan gaya yang menjadi tindukan. Tapi kalau dia lihat sebagai bukan ibadah, pembersihan saja, dia tak buat, tak perlu buat secara atur yang dilakukan. Jadi itu dia punya, masalah sebenarnya ibadah yang ada. Cuma kita kata apabila kita nak mengikut apa yang telah Nabi tunjukkan adalah utama. Kerana rusul juga adalah ibadah. Kita lihat bahawa rusul itu adalah ibadah. Sebab itulah kita tidak mengatakan bahawa hujah ma'kulatul ma'na ghair ma'kulatul ma'na masuk dalam bab wuduk dan juga bab mandi. Jadi kalau ikut sebenarnya adalah kita lihat dia adalah ibadah mahdhah. Sebagaimana kita tak tahu kenapa nak kena mandi sedangkan kita baru berhadas besar. Dari sudut makna mungkin kita keluarkan, kalau kita pergi mereka kata ni dapat memberikan tenaga sebagainya, memberikan kita kesihatan, kesedaran dan sebagainya. Tapi itu pun satu. Tapi adakah makna perbezaan, ada perbezaan tak kita buat sesuatu benda-benda yang lain yang tidak melibatkan kita juga dalam hadas besar dengan benda dalam hadas besar. Jadi kita katakan bahawa yang menyebabkan kita hadas besar adalah apa yang Allah katakan mana dalam keadaan dalam. Begitulah juga kita lihat benda yang kita rasa mungkin lemah kepada kita, tapi tidaklah sampai kita termandi. Itu maknanya menunjukkan di situ adalah berapa dalam bermandi hadas ini bukanlah berkaitan kepada dan ataupun kita punya cara kita memahami itu, adakah dia menyatukan diri kepada dan apa itu tidak. Lebih kepada apa yang Allah SWT telah meletakkan sesuatu dalam dan apa. Jadi itu mandi ni kita adalah perbuatan ketaatan kepada Allah Taala. Jadi ada pilihan dalam mandi hadas, mandi dan juga dalam kita berwuduk adalah lebih kepada ibadah. Tadi sentuh maknanya bukan jimat, tapi harusnya kita mandi. Oh, kalau dia ikut khitan dia ikut. Khitan dia ikut. Kalau ikut tak mandi. Tapi melainkan? Dulu dia lah. Melainkan inzan. Ada ketika dah inzan sebelum sebelum waktu tu. Maksud kalau ada inzan, mana dah keluar air mani, mandi juga. Bila kita gantikan bahawa apa yang mengeluarkan air mani adalah tak ada satu soalan. Dah. Seorang boleh wuduk untuk solat tetapi ada masalah untuk mandi junub kerana kesan rawatan pada badan beliau yang tak boleh kena air. Ada ruksah ke untuk hamba ini dan boleh ke gunakan plaster kalis air untuk mandi junub? Masalah dia mandi junub, kalau gunakan plaster kalis air pun pastikan bahawa tak masuklah ke dalam seperti mengudarakan. Apa yang mengudarakan seseorang itu, dia tidaklah perlu untuk mandi. Bahkan dia bertakwa kepada Allah sepanjang kemampuan dia. Sudah ada beberapa pendapat ulama, yang antaranya adalah dia, kalaulah dia boleh membasuh selain berbadan-badan yang terkena dengan muka tersebut, maka mandilah. Kemudian akhirkan dengan tayamum. Akhirkan dengan, maknanya dia bertakwa kepada Allah sepanjang kemampuan. Jadi dia dalam mandi dia berapa kemampuan dia. Lepas tu kena tahu bahawa boleh seorang tak dapat menyempurnakan dia punya hadas mandi apa adalah yang jumlah dengan kesempurnaan dia, maka dia tayamum menggantikan air. Jadi dengan itu saya lebih lihat bahawa pendapat ini dia lagi tersinggung, iaitu apabila orang kalau siapa dalam keadaan yang mana anggota badan dia, anggota badannya atau anggota wuduknya untuk mandi atau untuk berwuduk tak boleh dipercentuh air, maka tak boleh bertakwa kepada Allah sebagai kemampuan dia. Kalau dia bertayamum, misalnya maknanya kalau dah misalnya anggota tangannya boleh di misalnya tangan dia ada jebirah misalnya, jadi dia kemana yang boleh basuh, dia basuh. Mana yang tak boleh basuh, dia jangan basuh. Lepas tu, akhir tayamum. Tayamum ni bukan satu benda yang payah sebagaimana orang melihatnya. Hanyalah dia darbatul buat dan darbatul iya dia. Kena combine dua-dua Ustaz. Apa dia? Kena combine dua-dua. Combine dua lebih tepat. Kerana satu sebagai ganti kepada wuduk ataupun, tapi yang satu itu adalah dalam dia melakukan. Tak ada. Tayamum. Tak ada bacaan. Bertayamum, wuduk dan mandi tak ada bacaan ni sebenarnya. Hanya niat kita. Niat kita mandi junub, mandi agak hadas besar, mandi junub, atau kita berwuduk. Begitulah juga dalam kita bertayamum. Kita bertayamum. Kita tahu lah kita begitu buat. Tak ada sebab. Sebab apa sebab. Tayamum tu sebagai untuk menyempurnakan lah. Yang pasti kita telah gantikan. Sebab kita katakan dengan kita berpaling kepada tayamum saja, di situ kita ada beberapa pendapat dan ada rasa bukan tayamum saja. Tapi kita katakan kalau ada tayamum saja, kita telah abaikan kemampuan itu untuk yang lain. Sedang pada awal dia ada lagi kesuruh untuk berwuduk. Tapi kalau dia memang tak mampu, ada lagi masalah lain lah. Jadi kalau dia nak cari tayamum dari itu, dia katakan dia apa keringkan dahulu lah. Keringkan dahulu apa yang nak ditayamumkan supaya tidak menggunakan. Itu saja Allah Ta'ala. Kalau nak kita bawa, kita ini lagi bawakan pendapat ulama dan pun ada berapa lagi syekh saya yang ada pendapat dan ada tiga lagi pendapat dengan ini. Insya-Allah kalau kita sempat kita boleh bincangkan. Kerana teman kita pun dia dalam keadaan sekarang ini, semoga Allah berikan dia kesihatan segera. Nasir insya-Allah kita doalah supaya Allah SWT memberikan kesembuhan segera cepat dan pemulihan yang lebih sempurna insya-Allah. Agar boleh dapat menyelesaikan pengajian dan sebagainya. Amin. Yang belum sempat print lagi ya. Nampak cat ni. Baik, itu kepada pertama kepada yang tentu dan yang penting kita buka kedua lah Ustaz. Jadi kita ada sentuhan-sentuhan yang kita ada buka saja balik. Ustaz, buka je tu balik. Buka je balik. Syekh pun dengan masyarakat dulu masyarakat. Jadi Syekh pun satu masyarakat. Atau saya boleh gunakan kalimah lain seperti tuyuh. Atau saya boleh gunakan kalimah lain seperti asyakhun. Semua orang yang jamak kepada Syekh. Kalau saya kata misalnya asyakh tuyuh, masyarakat sama lah masyayikh, masyayikh sama. Okey? Makna dia apa Ustaz? Yang makna dia yang sebenar kita syekhul, makna syekh apa? Syekh ni adalah gelaran yang digunakan pada golongan-golongan yang kita katakan mempunyai tempat dalam masyarakat. Sebab tu, dan juga syekh juga maksud dari berkata bahasa sendiri mengapa mana orang yang sudah berumur lanjut. Okay, syekh. Jadi apabila kita lihat daripada syekh juga ada, kalau kita lihat di negeri Arab digunakan kalimah syekh, dia tak gunakan kalimah syekh ni, digunakan bukan sahaja kepada orang yang telah berumur, berumur muda sekali, kerana dia adalah bukan syekh Arab, syekh Miak misalnya pun syekh juga, dan syekh orang-orang yang kaya, orang yang ini dia bukan syekh juga, digunakan sebagai sebagai satu gelaran kedudukan. Tapi ulama memang menggunakan syuyukh, masyayikh. Semua alim yang sampai pada tahap masyikhah, masyikhah pada tahap kealiman, didamakan sebagai syekh. Nah, jadi kalau kita katakan syekh ni, ada sebagai ulama kalau dipanggil syekh, dikatakan innama syekhu man yadibu bidabibah. Kalau kata orang panggil dia syekh, dia kata bukan syekh tu orang yang mahu. Maka tangan yang panggil aku syekh. Jadi sebenarnya syekh lah dia. Cuma dia tawaduk, dia tak mau diri dia panggil syekh, dia kata demikian. Tapi tu ada satu patah yang semua orang hafal lah. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata yang boleh pakai oleh orang ramai. Jadi kalau kita lihat pada pertama sekali hadis ni, apa daripada daripada kitab ni, kitab yang kita guna, kitab masyayikh dan kitab syekh. Kitab masyarakat saya tulis sekalian tu. Okey, kalau kita lihat pada kalimah terusul, sebelum kita pergi padanya, kita pergi ke surat 4. Ke surat 4 kitab masyarakat. Masyarakat dengan kitab ada warna biru kan? Ini konsisten kan? Biru kan? Tak ada campuran? Tak ada campuran. Yang syekh ni adalah warna hijau. Namanya spesial. Okey, nombor 4, muka surat 4 bagi masyarakat. Biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, Ha? Dia. Syekh Kabir. Tak. Siapa dia masa? Asas siapa dia asas sikit? Ya. Asbal. Asbal. Baik. Kalau dia baris. Baris. Baris saya ni. Baris saya dulu. Okey. Lebih kepada kita. Ya'lam anna usul al-fiqh min mudaf wa huwa kalimatu usul. ومضاف إليه وهو كلمة الفقه ويسمى مركبا إضافيا. Jadi ketahuilah bahawa sesungguhnya usul fiqh ini adalah gandengan daripada mudaf. Ini kata sandaran. Itu kalimahnya adalah usul. Kalimah usul dan mudaf إليه yang disandarkan kepadanya, yaitu kalimah fiqh. Dan dinamakan murakkaban idhafiyan. Jadi sandaran ini dinamakan sandaran tambahan. Okey, murakkaban idhafiyyah. Dia kata usul mudhafun. Saya belajar fikir, saya belajar nahwu, dia tahu usul fikhi mudhafun ilaihi. Dan apabila dicampurkan ini, dia jadi apa? Murakkaban idhafiyyah. Jadi dia ada gandengan yang bertambah. Jadi beliau mengatakan, masyayikh mengatakan, waqad akhadha hadzal markab al-idafi fa wudi'a ilman 'ala al-'alam al-ma'hudi. Maka telah diambil daripada murakab idafi ini, diletakkan dengannya satu simbol kepada ilmu yang diketahui. Ma'hud maknanya yang telah kita semua ketahui. Diletakkan sebagai satu alam, maksudnya dijadikan satu simbol kepada ilmu yang kita semua ada. Boleh? Fayambagi ta'rifuhu bi'atibari kaunihi murakkaban idhafiyan wa bi'atibari kaunihi alaman. Apa ni? Bukan alaman, ilman. Dikatakan sini, maka perlulah kita, maka seyogianya ditakrifkan ya sebagai atau dalam iktibar, dalam kita anggap sebagai murakkab idhafi, murakkab yang tambahan, dan sebagai juga dia sebagai satu ilmu yang awalan. Maka pertama sekali dia kata ta'rifuhu bi'tibari kaunihi murakkaban idhafiyan. Kalau takrifannya sebagai iktibar, dia adalah murakkab idhafiyan. Okey. Siapa belum tak, kalau tak salah tak ikut, dia tanya boleh sebelum kita saya ni. Pertama, kalimah usul. Apa maksud usul sendiri? Jadi belum kita tambahkan murakkab idhafiyan tu kan. Kita tahu apa maksud usul dulu. Jadi usul itu maknanya apa? Al-usul jam'u aslim. Al-usul, usul setelah kau dah belajar kan? Ya, ha, dah belajar. Apa usul sebenarnya? Usul itu sendiri adalah jamak kepada aslun. Jadi kalau kita nak tanya, kita tanya asal, maksud kita asal lah. Jamak bagi asal, usul. Sebab tu ada bahasa Melayu, asal usul awak dah guna yang tanya. Memang banyak bahasa Melayu dahulunya, kita lihat hampir 60% asal. Asal usul, eh? Asal mukrad, usul jamak. Okey. Nah, di asal usul. Jadi di sini asal itu apa? Asal fil lughah, al-asl fil lughati man bana 'alayhi ghayruhu. Asal dalam bahasa itu maknanya apa? Man bana 'alayhi ghayruhu. Apa yang dibina daripada ini sesuatu. Apa yang dibina daripada ini sesuatu, itulah namanya asal. Bangunan ini apa asalnya? Tanah lapang lah. Bukan, tak ada. Tanah lapang bukan asal. Sebenarnya ceracak yang apa yang Foundation. Foundation ni itulah asalnya. Kerana dibina atasnya sesuatu. Fondasi. Dengan dibina atas sesuatu, maka itu jadi asal. Yang jadi asal itulah asal. Kerana dibina atas sesuatu. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita berdebat dengan orang-orang yang misalnya keluar daripada jalan yang benar, ya, senang saja, jangan debat, balik pada asal. Batalkan asalnya, sudah habis. Kerana sesuatu yang mereka datangkan adalah berbalik pada apa yang dibina atasnya. Sesuatu kefahaman mereka adalah balik pada asal yang mereka bina atasnya. Jadi kalau kita lihat, kita dapat batalkan asal mereka, hilang dia punya pegangan. Jadi itu sebab kita lihat. Sebab itu orang-orang barat dia tak kalahkan orang Islam dengan cara apa lain-lain. Dia pergi pada asal ini. Rosakkan keyakinan dari Al-Quran, rosakkan terorisme. Jadi itu asal. Kal asasi, seperti asas. Aslu lisakhi wal jidal. Dan seperti asas, dia adalah asas kepada saksi. Saksi mana? Atap. Dan jidar, maka uruki wal jidar, di mana dia juga asas kepada, dia asal kepada dinding. Seperti uruki syajarati asabitati fil ardi, seperti yang dilihat cabangan-cabangan daun pokok yang sabit di atas bumi. Jadi situ dia mula menerangkan bahawa atas dasar pokok itu sendiri itu, yang kuat, yang besar sebagainya, yang menjadikan asas dia kuat adalah sini bawah. Asluha syabitun wa faru'aha fi sama', asalnya sabit dan faraknya di atas langit. Mana dia tersamakan di atas. Jadi kita lihat pada sudut kalimat terusul, maknanya asas. Apa yang dibina atasnya sesuatu. Dari sudut istilah pula, dia membawa makna beberapa makna. Kita hanya pergi pada dua maknanya sahaja. Makna pertama, kalau kita katakan asal, maknanya ialah kaedah al-amah. Kaedah yang utama. Ini sudut istilah. Ha. Okay, asal istilah, itulah al-aedah termakna. Dalam istilah, ada beberapa makna. Yang kita maksudkan pertama adalah, yang pertama adalah al-kaedatu al-amatu. Kaedah yang umum. Seperti kata mereka, yaqtadil wujubu. Seperti kaedah umum yang kita semua jelas, faham? Perintah al-amr membawa yaqtadil al-wujub. Membawa ti kewajiban. Dasar kita tahu, kalau satu perintah membawa makna, dia wajib. Seperti dalilnya adalah daripada Al-Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang didatang oleh Rasul, maka ambillah. Maka apa dia gabilah perintah saja, ambil. Kalau ambil, wajib. Fa hadha amrun 'amun yaqtadi al-akhdh bikulli ma atala rasul. Maka ini adalah perintah yang umum di mana diwajibkan kita untuk mengambil setiap apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'arud fi hadhihi al-ayah bidzati bil fard ila fard min afrad al-awamir. Mana jenis dengan tanpa kita min ghairi ta'arud fi hadhihi al-ayah, mana tak ada pertanggungan dalam ayat ini secara perinci kepada salah satu daripada perintah-perintahnya, mana telah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita. Jadi sini adalah dasar pertama, apabila Nabi sabda sesuatu, perintah sesuatu, dia yang merupakan wajib. Maksudnya kita dapat dengar, itulah asal. Asal, jadi asal ini membawa kirut kaedah umum. Sebab itu kalau kita lihat kaedah umum, kita lihat sebagai dasar kaedah umum. Al-asul baqa' makan ala makan. Itu asal. Jadi kaedah umumnya apa? Al-aslu baqa' makan ala makan. Al-asal sebagai asal itu adalah kita kekalkan sesuatu atas apa yang dia telah lakukan sahulu. Maksudnya status quo. Begitu juga kita kata al-asl bara'atul zimmah. Al-asl, mana kaedah umum adalah dasarnya adalah bara'atul zimmah. Seseorang itu tak dibebani oleh sesuatu melainkan dia telah ceburi atau dia telah mengatakan bahawa dia terlibat bercaya. Itu kita punya kaedah-kaedah umum. Jadi kaedah-kaedah ini penting. Jadi kaedah, kadang-kadang kita lihat dalam permasalahan ini, dia apabila kita katakan asal itu, ulama boleh memaksudkan asal itu sebagai kaedah umum. Kedua, didatangkan sebagai dalil. Apabila kita katakan, man asluka fi hadha, apa asal kamu dalam masalah ini? Seperti tadi saya tanya beliau, apa asal kamu, asal anda berkaitan dengan bahawa ini memegang kemaluan tidak membaca kemuluk dan merasa dan hadir. Innamah yabdiba atumunkah. Ada tak asal yang lain yang menunjukkan bahawa dia membacakan wuduk? Ini asal itu maksudnya dalil. Jika kita katakan asal, maknanya dalil. Kerana dalil, jadi balik kepada maknanya asal kita. Iaitu, aslu wujubi sawmi, asal kewajiban berpuasa adalah qauluhu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala ladhina minkumibu. Siapa bisa? Jadi asal kewajiban berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka semua. Iaitu ayat dalil, iaitu dalilnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita gunakan asal, maksudnya dalilnya. Boleh difaham maksud asal. Dia datang dulu, disini asal ada banyak iman. Kalimatul fiqh pula, tadi kita datangkan usul. Kita bagi fikir pula. Fikir kita semua tahu. Dah belajar fikir, dah belajar Al-fiqh logatan makna bahasa secara bahasa ialah al-faham. Fikir dalam bahasa tu maknanya apa? Faham. Allah telah berfirman sebagaimana kita lihat dalam hikayat umat apa Nabi Musa AS yang dikaitkan akan apa kata Nabi Yusuf Nabi Musa AS dalam ayat tersebut. Kefahaman. Al-fahmu kefahaman. Sebenarnya dia dah ada silap. Buku saya sebut. Baik. Minhu qawlu ta'ala wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ini ayat tersebut Allah telah menunjukkan Nabi SAW dan Musa AS meminta Allah telah membantu ni datangkan atau membantu membawa apa menantik Nabi Harun AS sebagai pembantu dan wazir ni. Wahyul uqdata milisani yafqahu qawli. Nah, surah Taha. Yafqahu qawli mana mereka faham kata-kata. Jadi yafqahu maknanya memahamkan. Aku mereka semua faham kata-kata ini. Jadi inilah dia kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan badannya, yufaqihhu fid-din, maka memahamkannya agama. Jadi faham, fiqh itu maknanya faham, betul tak? Dengan surat istilah, ini yang kita nak terangkan ni. Dengan surat istilah, ini adalah al-ilmu bi ahd al-ahkam, ahkam syar'iyyati allati tariquha allati tariquha ijtihad min adillah al-tafsir. Kita telah datangkan bahawa fikir maksudnya adalah kefahaman. Tapi kalau kita maksudkan fikir dari sudut istilah, ini adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquha ijtihad min adillah al-tafsir. Dia punya ni kena concentrate. Kita nak kena terangkan apa maksudnya. Ilmu bil ahkam syar'iyyah, ilmu berkaitan dengan hukum-hukum syarak, iaitu dengan jalan. Jalan ni adalah jalan ijtihad daripada dalil-dalilnya yang prinsip. Tafsirnya mana yang terprinsip. Kita akan terangkan apa yang mengeluarkan sebenarnya. Kita akan letak Syekh Hussein ni ada mengeluarkan. Jadi kita berhenti di kita akan okay. Ilmu berkaitan dengan hukum syarak. Ilmu berkaitan dengan hukum-hukum syarak yang kita lihat daripada jalan-jalan ijtihad daripada dalil-dalilnya yang tafsiriyah, mana dalil-dalil yang terperinci. Itu maksud fikir dari surat istilah. Maka kalau kita pergi, kita katakan usulul fiqhi, maknanya apa? Usul fiqh mana kaedah-kaedah yang mana dibina atasnya fiqh ini. Ilmu apa? Ilmu berkaitan dengan hukum syarak yang mana jalannya jalan ijtihad daripada dalil-dalil yang terperinci. Jadi maksud itu dimaksudkan dengan kita katakan usul fiqh tersebut murakkaban idrafiyan. Apabila kita katakan al-murad bil ilm, maka kita katakan ilmu. Saya nak terangkan tentang di usah dengan ini pula, kemudian dia tinggal sisihan. Okey. Boleh saya mulakan? Apabila kita kata ilmu, dia kalau ilmu ni harus yakin, betul tak? Tetapi juga merangkumi juga zon. Kita katakan zon. Zon mana? Apa? Sangkaan eh? Tapi kita lihat zon yang masuk di sini adalah ghalab at-tuhan. Yang mana hukumnya hukum ghalab at-tuhan. Kita lihat ilmu ni kita lihat yakin ghalab at-tuhan al-dhan al-syak al-waham. Sudut orang berilmu atau seorang bersandarkan dia punya rasa, perasaan dan sebagainya, sama ada dia yakin atau dia hampir yakin, dia kata dia punya ghalab al-dhan itu penuh, dia punya penuh apa kita kata sangkaan yang rasa besar betul ni dia ghalab al-dhan atau zon 50-50. Bukan 50 lah, kita kata zon mungkin lebih sikit lah, 55 sebagainya. Syak dah tidak syak dari Allah bin. Bawah bawah dari kepada ini. Yang ini semua kita lihat tak jika jika tak dikira sebagai ilmu. Tak dikira sebagai ilmu. Sebab tu dalilnya apa? Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Allah Ta'ala firman, sesungguhnya dhan tidaklah la yughni min al-haqqi syai'a. Tidaklah dia mampu mencukupi bagi kebenaran sikit pun. Jadi kita tak boleh bina atas dhan saja. Dan sangkaan-sangkaan ini menyebabkan kadang banyak perkara yang tidak tepat. Sebab tu yang kita boleh hanya ghalabatu dhan. Ghalabatu dhan takkan kita nak banyak daripada perkara masalah-masalah ilmiah adalah daripada sulit ni. Ghalabatu dhan. Di mana tak boleh dia kata 100% yang ini yang betul. Ini yang sebagaimana dalil yang kita telah pelajari, yang kita dapat usir kaji, nampaknya yang ini lebih kuat lagi dan ini lebih tepat lagi. Itu yang saya beriman dengannya, saya yakin. Ini kita kata, dia nak ghalabatu dhan. Tapi tak boleh kita kata, dia yakin. Maksudnya pun sama yakin. Kalau yang yakin misalnya benar-benar diijma'kan ulama yang telah disepakat direct sangat ini dalil sebagainya, yakin. Seperti kewajipan solat lima waktu sehari semalam, yakin. Jadi tak perlu kita nak cakap zuhur kita rasa lebih tepat ke pekan pendapat lebih tepat gini, tak ada. Tapi kalau masalah-masalah yang kita nak berpunca daripada masalah khilaf, kita hanya katakan kalau betul zuhur saya. Itu pun masuk dalam kategori ilmu. Al-ilmu. Jadi tidak Allah telah berfirman, فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ dalam ayat tersebut surah Al-Mumtahinat. Kalau kamu mengetahui, kamu yakin ke tidak, kamu sangka, kamu rasa sebenarnya, kamu benar-benar merasakan bahawa dia adalah orang iman, maka di situlah kita lihat kita tak pernah dibenarkan kembalikan mereka kepada kufar. Jadi di sebuah surah itu sebenarnya ظَنَنْتُمُهُنَّ bukan تَيَقَنْتُمُهُنَّ. Tak ada keyakinan kamu yang kamu rasa kali dalam waktu itu kamu saja. Itu dalil dia, Ustaz. Dalil menunjukkan bahawa ilmu ini al-alim tumuhuna masuk juga masuk dalam waktu itu. Tapi bukan zon yang hanya sangka-sangka. Zonan tumuhuna adalah ghalab tuban. Zon yang menjangkau daripada zon biasa. Sampai kita rasa kita tak. Itulah yang betul. Boleh terus? Berat ke? Pasal apa berat? Pasal ni nak kena misalkan. Dia bukan hanya terangkan kita saja, pelajaran usul, belajar banyak usul ni memang kita perlu konsentrasi sikit. Kotak memang pedat. Okay, boleh teruskan lagi? Okay, supaya kita sebelum tu bagaimana dengan sebaliknya? Macam kenapa yang yang ini tidak boleh di pasal pertama kita lihat zon ini. Allah yang telah berfirman dalam ayat yang lain, wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an. Sesungguhnya sangkaan ini tidaklah mencukupi bagi kebenaran sedikit pun. Jadi menunjukkan bahawa zon biasa saja tak cukup. Dia mesti zon yang melebihi, bukan zon yang kurang. Kerana kalau zon yang kurang dia sama seperti kita tak yakin. Dia di bawah daripada kita. Kalau Allah bersungguh dia sampai hukum seperti yakin. Faham tak? Ini poin. Kemudian kita lihat murad ahkam syariah. Maksud ahkam syariah ialah ahkam hukum yang mengatakan tentang sunat, haram, makruh, makbul, jawaz, boleh. Bukan dia mengeluarkan pula hukum-hukum daripada sudut akal. Hukum sudut akal seperti apa? Satu, apa maksudnya sekiranya dua, satu adalah separuh daripada dua. Itu kita tak masuk daripada dua. Ataupun daripada sudut hisiah. Mana hisiah? Apa yang kita rasakan. Apa kita rasakan. Seperti contoh hukum deria lah kita kata. Seperti kita katakan salji, hukumnya apa, dia merasa sejuk. Seperti contoh salji rasanya sejuk, api rasanya panas. Itu hukum deria. Ataupun menolak akan hukum adat. Sebagai contoh, akan selalu selepas dengar hal lintar, dengar buruk, telah lihat hal lintar dengar buruk, akan turun hujan. Itu adalah hukum adat. Jadi dia keluarkan semua hukum tersebut. Tak, kita tak masuk hukum sekarang, kita masuklah hukum syarak. Kemudian yang dimaksudkan dengannya itu dengan jalan yang mana jalan istihad, dia mengeluarkan apa-apa yang tak perlu istihad. Seperti solat dan puasa adalah wajib. tak perlu lah ijtihad. Nak perlu tak kata ijtihad? Salat menguasa dalam mengajar tu tidak? Perlu. Dia tak perlu ijtihad. Pasal benda tak perlu ijtihad, tak dimaksud dalam. Kita katakan ayat 4 ni. Dan sebagai zina dan pencurian, haram ke tidak? Kerana kita benda itu adalah benda yang dimaklumkan dengan secara darurat. Benda yang senang kita ambil dengan secara darurat, kita namanya ma'lumu bid-din bid-darurat. Ma'lumu bid-din bid-darurat. Kita akan dengar lafaz ni banyak kalau kita baca buku-buku ulama. Ini lafaz ma'lumu bid-din bid-darurat. Maksudnya dia apa, Zat? Dimaklumi dalam agama ini sebagai satu benda yang asas sekali. Ma'lumu bid-din bid-darurat. Ma'lumu bid-din bid-darurat. Ma'lumu bid-din bid-darurat. Dimaklumi dalam agama secara darurat, secara dasar, secara spontan kita tahu. Nah, jadi kita terangkan tentang min adillah adillah tihat tafsiriyah, yang kita kata daripada dalil-dalil yang tafsir. Kerana setiap bersabar pun mesti ada dalil. Apa dalil ni? Kenapa diharap? Apa sebab diharap? Jadi keluarkan dalil. Jadi dalil itu adalah dalil terperinci. Tak boleh dalil umum kita bila keluarkan hukum khusus. Dalil khusus apa, hukum khusus perlu ada dalil yang khusus. Kalau dalil umum atau hukum umum, dalil umum. Jadi kita katakan dari sudut masa pun tak hampir hampir. Okey, kita pergi pada Syekh Utsaimin punya sekejap. Kita akan terang lagi minggu depan, akan terang lagi tentang syarah tak di sini. Syarah apa? Syarah kalau tak تعريف أصل أصول الفقه يعرف باعتبارين. أصول الفقه يتعرفكن يتناسيكن dengan dua اعتبار. أولا dengan اعتبار يتعرفكن secara individu, يعني secara مفرديه, secara مفرد, secara satu transfer satu. باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. اعتبار كلمة أصول dan كلمة فقه جمع أصل. Jadi kita terangkan sama juga dengan terjemahan lebih kurang. Dia sedikit pada apa yang kita baca tadi yang kita terangkan. Majubna alih gairu, apa yang dibina atasnya sesuatu. Min dalika aslul jidar wa mu'asasu. Dasar atau asal jidar ialah atasnya. Aslul syadara alati tafara' minhu al-salimu. Aslul syadara maknanya apa? Dasar syadara ini, pokok ini adalah apa yang pasti yang dia bercabang dengannya. Dahan-dahan ni seperti Allah telah bersama ayat yang tadi dibacakan tadi. Jatuh ayat ini dipanjang lagi. Alam tawakai faturahullahumma salam kalimatan tayyibatan kesadaratin tayyibatin asuhah sahabitun wafaruhah fissama. Ok, jadi kita lihat dalil menunjukkan bahawa asal itu adalah dasar apa yang dibina atasnya sesuatu. Fikir maksudnya faham dari kalimat lima yang sudah didatangkan. Ayat yang telah dibacakan tadi, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dari sudut istilah pula, kita lihat adalah istilahan ma'rifatul ahkam syariah ini bil adillah tafsiriyah. Ma'rifatul ahkam syariah al-amaliyah bil adillah tafsiriyah. Diterangkan sedikit ada perbezaan, tapi dikatakan maksudnya adalah murad bi qawli ma'rifah al-ilm wadh-dhann. Dan idrakul ahkam al-fiqhiyah qad yakun yaqinan wa qad yakun dhanniyan kama fi kathir min masa'ilih. Jadi menerangkan sini bahawa ilmu ma'rifah ini maksudnya adalah ilmu dan dhan. Kerana mengetahui sesuatu hukum fiqh kadang-kadang dengan cara yakin, kadang-kadang pula dengan cara dhan. Kama fi kathir min masa'ilih, sebagaimana dalam hukum-hukum atau masalah-masalah fiqh. Tapi bagi yang katakan di sini, Syekh maksudkan adalah zon. Zon biasa ke? Tak, kita akan terangkan lagi. Syekh terangkan ini maksud kebal itu adalah kebal itu. Jadi kita katakan ghalab kebal. Kerana zon sahaja tak menjadi, tak jadi ilmu. Kenapa? Kerana dia masih belum tahu mana yang betul, mana yang salah. Dia masih rasa ini boleh untuk ini boleh ini boleh untuk. Al-murad bi qawlina al-ahkam syar'iyyah, dia menerangkan apa yang maksud kami dalam menerangkan ahkam syar'iyyah. Al-ahkam al-mutalaqatu al-mutalaqatu min asy-syar'i. Ahkam yang mana telah diambil daripada syarak. Itu maksudnya ahkam syar'iyyah. Seperti wajib, haram. Maka dengan itu mengeluarkanlah hukum-hukum asal. Seperti bahawa Al-Nakul Akbar Al-Najudu, bahawa setiap sesuatu itu atau semua itu adalah lebih besar daripada juzuk sebahagian. Kita tahu bahawa sesuatu yang satu lebih besar daripada sebahagian. Seperti, dan juga menolak atau mengeluarkan hukum adat. Seperti turunnya hujan pada malam yang apa, malam yang apa, yang sejuk, malam musim sejuk, walaupun apa suasana atau cuaca baik misalnya. Jadi kita kata ini adalah di antara ahkam syariah yang menolak akan hukum-hukum adat, hukum-hukum adat dan hukum-hukum akal. Begitu tadi kita syekh kata, masanya saya tidak ada hukum-hukum diri sekalipun menolak. Dan syekh menambahkan amaliyah, ini tak ada amaliyah. Syekh menambahkan al-amaliyah. Dia tak dinamikan kenapa? Kerana ma la yata'allaku bil i'tiqad, dan apa yang tak ada sangkut paut dengan i'tiqad. Seperti solat dan zakat, fa kharaja bihi ma yata'allaku bil i'tiqad. Seperti solat dan zakat, maka dikeluarkan daripada apa yang berkaitan dengan i'tiqad. Seperti tauhidillah wa ma'rifati asma' wa sifati, fala yusamma dhalika fiqhan fil istilah. Maka tidaklah dinamakan pengetahuan kita kepada tauhid Allah, pengetahuan pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan tidaklah dinamakan ini sebagai fiqhan, tak dinamakan sebagai fikih dalam istilah. Ya, faham? Kalau ilmu itu tak dinamakan ilmu fikih, itu ilmu nak buat lain. Sebab itu dinamakan amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Wal murad bi qawlina bil adillah yang tafsiliyah, adillah fiqh ma'qunah bi masail fiqh tafsiliyah. Dalam dinamakan sebagai adillah fiqh tafsiliyah, adillah pihak tafsiliyah, adillah dalil-dalil yang terinci. Adillah fiqh ma'qunah bi masail fiqh tafsiliyah, fakhraj bi usul fiqh. Lianna al-bahth fihi ila ma yakunu fi adillah fiqh ijmaliyah. Jadi kalau dikatakan fikih itu sendiri, maksudnya adalah daripada surat dalil yang terperinci, dia keluarkan usul fiqh sendiri. Jadi kita tak cakap tentang, kalau kita kata fikih ni, kita tak cakap tentang usul fiqh, cakap tentang fikih. Di fikih, kita mesti bincang tentang dalilnya. Bi'tibarihi kaununu laqaban li hadzal fan mu'ayyan fa yu'rafu bi anna ilmu yubhath min adillah al-fiqh al-ijmali wa kayfiyat isma'i al-makil. Jadi dikatakan daripada surat dalil ni, semua yang highlightkan di sini adalah dan istilahnya. Istilah secara istilah usul fiqh secara syar'i ataupun secara mustalah. Okey, dengan sini adalah ilmu yubhathu an adillati al-fiqhi al-ijmaliyati wa kayfiyat al-istifadati minha wa hal al-mustafid. Maksudnya apa? Ilmu yang membahaskan akan dalil-dalil fiqh secara ijmal, secara global, secara umum, dan bagaimanakah untuk mengambil faedah daripada dalil-dalil tersebut, dan bagaimanakah hal atau keadaan orang yang melaksanakan, mana orang-orang yang berkecimpung dalam bidang. Jadi ini saja kita bicara ilmun yubhathu an adillati fiqhi al-ijmaliyati wa kayfiyyati al-istifadati minha wa hal al-mustafid. Very challenging. Ilmu yubhathu an adillati fiqhi al-ijmaliyati. Okay, dah ajak kan? Ini pun kita buat lagi pasal sekarang kita punya, sebab yang saya tahu bahawa fokus span ya 10 minit. Lepas dari itu semua dah jadi sebab tu saya kata pelajaran usul ni memang kalau kita belajar daripada bahasa Arab agak lebih senang, tapi kalau kita belajar dengan bahasa Melayu lebih mencabar. Tapi kalau kita belajar bahasa campur kita bahasa Arab ni pun kita dia ada cabaran lain pula maklumat ni. Ada pilihan macam mana pun saya rasa kita dapat berkaitan dengan ilmu ini, kita dapat bagaimana dia disiarkan secara secara bahasa, secara dia dikenaskan secara individu bahawa kalimah-kalimah usulnya fikirnya, dan apa kita nak pun kita mendapatkan faedah daripada pelajaran kita ini. InsyaAllah kita perlu, kita tak perlu nak bertergesa-gesa, terfaham, dan juga kalau tidak faham kita bertanya. Minggu depan kita akan bawa lagi masalah ini. Dasarnya adalah kita kembali kepada usul fiqh insyaAllah, dengan keadaan kita suka dan cinta ilmu ni lah insyaAllah. Pasal apa? Tujuannya apa? Tujuannya kita dapat kemahiran yang jarang kita dapat sebagai pelajar-pelajar yang hanya mengambil rujukan yang kedua saya. Kita mahu nanti kita bagi pada khilaf ulama, kita faham kenapa ulama ni silap. Dasarnya tu, dalilnya, mereka berucap kenapa. Lepas itu kita akan lihat wajah atau sudut mana mereka berucap. Kuat atau tidak? Sebenarnya. Jadi itu yang kita akan dapat memahami dengan pemahaman kita, ilmu ulama itu. Tak ada soalan. Ya. Soalan yang pertama berkenaan dengan junub tadi Ustaz. Bolehkah guna kain yang dah terkena air mani untuk bersolat? Bolehkah gunakan kain yang dah terkena air mani untuk solat? Bersihkan dahulu. Kalau dia kering, kerik-kerikkan. Kalau dia basah, menjiskan air. Itu di antara yang Nabi ajarkan. Maksudnya, adakah dia najis ke tidak? Dia yang kuat ke tidak? Dia tidak najis. Walaupun sebahagian mazhab dia mengatakan najis, tetapi pilihan Syafi'iyah dan sebahagian lain-lain tidak najis. Dan dasar dia tidak najis adalah dia tepat. Cuma dia tetap masih, kita lihat Al-Nabi dia rasa jijik lah oleh perasaan kalau wujud dia itu dalam pada kepada air yang dia sebut. Jadi mudah dia okey dia akan daripada waktu dia fizik, dia sambung sarah dengan darah tak boleh kalau darah biasa kita ada bila kelamat itu sangat tidak kan. Tetapi dilakukan bahawa kalau dah dia disamakan dengan kaha ataupun virus dan sebagainya, kita boleh katakan begitu. Tapi tetaplah dia lebih dirasakan lebih apa, lebih jijik dan rasa tidak apa, tidak kita suka dia wujudannya yang dirampak dan sebagainya. Jadi tu Ustaz, Ustaz, siapa keadaan orang-orang yang mengambil faedah kurang jelas? Hal mustafid maknanya orang-orang mustahid. Orang mustahid yang akan boleh istifadah daripada ilmu ini. Dia boleh kata hal mustafid. Ilmu usul fiqh juga akan menerangkan siapakah orang mustahid. Tak semua orang boleh nama mustahid. Jadi dalam kita mempelajari ilmu ini, tapi kita akan lihat, kita akan mengakui benda-benda yang boleh menyebabkan orang itu mengambil orang-orang mustahid dapat, kita dapat lihat di mana mustahid dapat beristihad dan siapakah mereka golongan mustahid ini. Hal mustahid. Jadi kita akan terangkan juga tentang, bukan saja tentang ilmu ini berkaitan dengan dalil-dalilnya. Secara kita akan tengok bagaimana kan dikeluarkan dalil, dikeluarkan faedah daripada hukum-hukum sebagainya. Tetapi kita akan lihat juga bagaimanakah hal mustahid, keadaan orang yang mengambil faedah. Mengapa orang yang mengambil faedah dalam ilmu ini adalah orang-orang mustahid. Jadi orang mustahid inilah kita akan lihat dia sudah istihad itu adakah betul tidak. Tidak dapat dua yang semua beristihad. Jadi antara yang beristihad ini mana yang lebih kuat. Jadi dengan itu ini hal-hal mustahid. Dia sudah beristihad begini, kenapa beristihad ini terhadap begini-gini. Yang ini berjumlah ini kerana dalil begini. Jadi dengan itu kita lihat bahawa kita telah dapat melihat keadaan orang yang mustahid ini bagaimana dia mengambil faedah daripada dalil-dalil dikeluarkan hukum pun sempatkan hukum. Jadi kita katakan bagaimana kita tahu dia tepat atau tidak, kita lihat kepada keadaan tersebut. Jadi itu maksudnya. Jadi hukum usul fiqh ini bukan saja berkaitan dengan dalil-dalil bagaimana nak mengeluarkan hukum maksud, dia berkaitan dengan orang-orang yang beristihad. Di situ tidak kira-kira kalau kita sampai pada bab yang dia lanjut, siapakah mujtahidin, apakah syarat-syaratnya, apakah ilmu yang boleh dikuasai, kita akan terangkan. Tapi mungkin dalam buku ni kita sentuh sikit, kita tak sentuh mana. Dan kalau kita pergi buku yang lebih lanjut, kita akan lihat, dan kita akan lihat bagaimana murajihat pula dan cara dalil-dalil ni ada yang menyebabkan kita lebih kuat tarjihkan sesuatu dalil pada dalil lain. Kenapa? Sebab ada murajihat yang lebih ni. Dan asbab murajihat kita kata begitu banyak, ada letak hingga 60 sebab tarjih. Jadi ada kulihat sebab tu ilmu ilmu fiqh dan usul ni juga terlihat berikan kita kemampuan untuk menilai sebenarnya istihadat-istihadat sama ada kuat atau tidak, memberikan kita kemampuan juga bahawa menilai adakah ilmu ini ilmu yang ringan yang lebih tidak ada sesuka hati. Jadi kita akan lihat letakkan pada kadarnya. Dengan itu kita akan bertakwa kepada Allah dengan kita nak mewakas. Tapi kalau orang tak belajar, dia lihat semua boleh cakap, dia semua cuba. Ini dia. Aku beri istihad dengan fatwa, dan siapa yang boleh mengeluarkan fatwa? Okey, istihad fatwa ialah perlu beristihad. Kerana fatwa itu adalah salah satu daripada istihadat. Dan kalau lah fatwa itu tak perlu istihad, maknanya dia cuma mengulangkan aku hukum-hukum tertentu. Dia bukan fatwa sebenarnya. Dia lebih kepada penerangan. Fatwa lebih kepada kita katakan menerangkan apa-apa yang diiskalkan oleh orang ramai berkenaan satu hukum yang mana dia tidak begitu jelas terhadap hukum tersebut dalam konteks aplikasi sebagai hukum kepada tempat-tempat tertentu. Itu pun fatwa. Jadi fatwa ni adalah sebagian daripada istihadat. Dan orang yang yang memberikan fatwa ni perlu di antara golongan yang mana boleh beristihad. Maknanya dia mempunyai ilmu yang cukup ni, dan dalam dia memberikan istihad itu dia istihad yang berpatutan kepada pemerintah tadi. Jadi siapa yang mempunyai kemahiran itu dan mereka yang telah merangkumi lah. Pertama sekali dasar-dasar ilmu usul itu dia harus kuat. Kerana kalau tidak, dia tak akan dapat beristihad dengan betul. Dan dalam istihadat itu dia ada banyak perkara yang perlu didatangkan. Ada kias, dia ada beberapa bab yang agak penting. Kalau kita tak mantap, hatta dalam bab kias tadi, kalau tak mantap, kita akan lihat kias kita kias yang berapa. Kias yang apa, yang kias ma'arifarik dan sebagainya. Sebab itu kita elakkan daripada mendatangi bab-bab istihadat kalau kita tak mampu untuk istihadat. Jadi kita akan datang, Syekh akan terangkan juga tentang istihad itu. Itu buat lambat lah kelas. Kelas lah kali ini, kita akan habis menerangkan tentang istihad. Kerana itu adalah bab hasil daripada pembelajaran ini, baru kita akan istihad. Tapi bukan dengan buku ni lah sebenarnya. Dia dengan buku ni hanya tidak mukadimah. Jadi kalau nak beristihad betul-betul, kita kena betul-betul kuatkan bahasa Arab yang dahulu. Lepas tu, kita mantapkan dari sudut apa? Sudut ilmu ini dengan buku-buku yang sekarang lagi. Baru kita lihat, kita pergi pada buku-buku fikir dengan tausiahnya, dengan perkembangannya. Kita akan lihat bagaimana, kita akan tengok setiap istihad-istihad ulama, mazhab Hanafi macam mana beristihad, mazhab Maliki macam mana beristihad, mazhab Syafi'i macam mana beristihad. Semua, jadi daripada sudut itu kita tahu bagaimana daripada sudut mana beristihad dan daripada sudut mana dikalahkan atau hujah mereka dikalahkan oleh ulama lain. Dengan itu kita akan lebih memahami Allah, Masya Allah. Kita kalau tengok buku-buku mutawal, buku-buku yang agak ya, lebar, luas ni, kita akan dengar apa khilaf ataupun kita kalau pergi pada mazhab Syafi'i saja, mazhab Hanafi saja, kita lihat bagaimana mazhab apa Hanafi berbidas akan apa jumhur misalnya. Dan aku akan terima kita tidak betul kalau kuat di dalil. Boleh pergi balik-balik kita lihat, Masya Allah, kita akan lihat dia punya apa, dia punya hujah-hujah mereka lebih tepat. Jadi sebenarnya tadi kita katakan tadi bahawa dengan kita memahami akan usul ni, kita akan tahu daripada mana dia dapat, dari mana datang, daripada mana dia berhujah, dan kenapa ada kekuatan yang tidak ada sesuatu macam itu. Itu kita nak dapatkan di punya kemanusiaan. Kita melihat sesuatu khilaf pun sebagai khilaf yang kita katakan dapat kita raih daripada sudut itu, bahawa sangkaan buruk berulama tak akan wujud. Kalau tak kita kutuk ni, ya aku ni dah alih dalam terang ni, dia tak bertolak kes. Jadi dia lupa bahawa dalil itu kadang-kadang tak sampai ke mereka. Kan? Jadi mereka perlu ijtihad. Dalam ijtihad mereka, dia tepat ke tidak? Kalau memang tak ada dalil ni, dia memang tepat ke ijtihad. Jadi kalau tak ada dalil, di situ kita kata masalah lain pula timbul. Itu dia kita kata. Wallahu ta'ala. Allah Ta'ala, namaskan Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sallam.